saya ketika pertandingan ini usai untuk babak pertama. Asal pelatih Greenwood, Jusnet Tiago bisa memilih formasi yang tepat. Saya pikir dengan keunggulan Nagel, malam ini kemenangan akan tinggal sedikit saja untuk pengecahan Persibaya. Jadi yang terbaik di Indonesia.